بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan قوله وحقيق أن يتبع وأن يعانى. Ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, dan pantaslah ia, yaitu seseorang yang berpegang teguh dengan as-sunnah, untuk diikuti dan ditolong. Ya'ni alladhi yatamassaku bis-sunnati la yuttaba'u li syakhsihi wa innama yuttaba'u li'annahu akhadha bis-sunnati wa tamassaka biha wa da'a ilaiha. Yaitu orang yang berpegang teguh dengan as-sunnah, tidaklah ia diikuti karena individunya, hanya saja ia diikuti karena ia mengambil as-sunnah, berpegang teguh dengannya dan mendakwahkannya. فَإِذَا دَعَا إِلَيْهَا فَعَلَى النَّاسِ أَنْ يَتَّبِعُوا هَذَا الْحَقَّ لَا مِنْ أَجْلِ شَخْصِهِ وَإِنَّمَا لِأَجْلِ أَنَّ مَعَهُ السُّنَّةَ وَمَعَهُ الْحَقَّ wa huwa salikut tariqil lati syar'ahallahu. Maka apabila ia menyeru kepada as-sunnah, wajib bagi manusia untuk mengikuti kebenaran ini, bukan karena individunya, hanya saja karena bersamanya as-sunnah dan bersamanya kebenaran, dan ia menempuh jalan yang Allah Ta'ala syariatkan. Qala Ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah ia, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lainnya, sehingga jalan-jalan tersebut mencerai-beraikan kalian dari jalannya. Wa an yu'ana, yajibu an yu'ana wa an yunsara. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Pantaslah ia ditolong, yaitu wajib ia dibantu dan ditolong. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan saling tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Sebagai faedah, tatkala kata albir diiringkan dengan kata at-taqwa seperti dalam ayat ini, maka albir maknanya melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala. Sedangkan at-taqwa maknanya adalah menjauhi larangan-larangan Allah Ta'ala. Adapun apabila albir disebutkan sendirian tanpa at-taqwa, dan at-taqwa disebutkan sendirian tanpa albir, maka masing-masingnya mencakup melaksanakan perintah Allah Ta'ala dan menjauhi larangannya. Faman yata'awanu ma'a sahibil haqqi wa yansuruhu fa innama nasaral haqqa. Qala Ta'ala, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wallahu amara bihadhan nasri lilhaqqi wa amara bitta'abuni alal birri wat taqwa. Maka barang siapa saling menolong dengan orang yang berpegang dengan kebenaran dan menolongnya, maka ia pada hakikatnya menolong kebenaran. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, apabila kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian dan mengokohkan kaki-kaki kalian. Dan Allah Ta'ala memerintahkan pertolongan terhadap kebenaran ini, dan memerintahkan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dalam menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Qala wa an yuhfadha yumna'a min kaidil a'da'i wa makrihim. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan orang yang berpegang teguh dengan as-sunnah pantas untuk dijaga, yaitu dihalangi dari tipu daya musuh dan makar mereka. Qala wa huwa mimman awsa bihi Rasulullah alaihi salatu wassalam. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan orang yang berpegang teguh dengan as-sunnah, ia termasuk di antara orang yang Rasulullah alaihi salatu wassalam mewasiatkannya. Ka'annahu yushiru ila hadithi Abi Darda'i. Nampaknya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengisyaratkan kepada hadis Abu Darda radhiyallahu anhu wa minhu, dan di antara kandungan hadis tersebut, wa innahu la yastaghfiru lil alimi man fis samawati wal ardi hatta al hitanu fil ma'i wa fadlu al alimi 'ala al 'abidi ka fadli al qamari 'ala sa'iri al kawakibi innal 'ulama'a hum warasatul anbiya'i. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, dan sungguh memohon ampun bagi orang yang berilmu, siapapun yang ada di langit maupun di bumi, bahkan ikan yang berada di dalam air. Keutamaan orang yang berilmu atas ahli ibadah seperti keutamaan bulan atas seluruh bintang-bintang. Sesungguhnya orang-orang yang berilmu mereka adalah para pewaris para nabi. Fahada يتضمن الحث على الاستغفار للعلماء وفيه إشادة بمكانة العلماء. Maka hadis ini mengandung hasungan untuk memohonkan ampun bagi para ulama, dan di dalamnya terdapat penyebutan kedudukan para ulama. Wa qawluhu innal ulama'a hum warasatul anbiya'i yatadammanul hassa 'alal akhdhi 'anil ulama'in nasihina al-mutamassikina bil haqqi alladhi hum warasatul anbiya'i. Dan ucapan Rasul alaihi salatu wassalam, sesungguhnya para ulama adalah para pewaris para nabi, ini mengandung hasungan untuk mengambil ilmu dari para ulama yang memberikan nasihat, yang berpegang teguh dengan kebenaran, yang mereka adalah para pewaris para nabi. Wa azunnu anna al-muallifa yushiru ila hadithi la tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haqqi zahirina لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله. Dan aku menduga bahwasanya muallif Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengisyaratkan kepada hadis akan senantiasa ada suatu golongan dari umatku berada di atas kebenaran yang unggul, tidak memadaratkan mereka orang-orang yang menelantarkan mereka, tidak pula memadaratkan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka, sampai datangnya janji Allah Ta'ala. Fa'idha kana hadha waki'ahum wa halahum fa'innahu yatadammanul hassa ala ittiba'ihim wa nusratihim ala al-haqqi wa ta'awuni ma'ahum ala al-birri wa taqwa. Maka apabila demikian ini kenyataan mereka dan keadaan mereka, yaitu orang-orang yang berpegang teguh dengan as-sunnah, maka hadis tersebut mengandung hasungan untuk mengikuti mereka dan menolong mereka di atas kebenaran dan saling tolong-menolong bersama mereka dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, al-imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa'lamu rahimakumullahu anna usul al-bid'i arba'atu abwabin in sya'aba min hadhihi al-arba'ati ithnani wa sab'una hawan thumma yasiru kullu wahidin min al-bid'i yatasha'abu hatta tasira kulluha ila alfaini wa thamani mi'ati maqalatin wa kulluha dalalatun wa kulluha finnari illa wahidatan wa huwa man amana bima fi hadhal kitabi wa'taqadahu min ghairi raibatin fi qalbihi wala shukukin fa huwa sahibu sunnatin wa huwa an-naji insha'allahu. Dan ketahuilah, semoga Allah merahmati kalian, bahwasanya pokok-pokok kebid'ahan ada empat pintu, yaitu sebagaimana yang telah berlalu. Yang pertama Syiah Rafidah, yang kedua Khawarij, yang ketiga Qadariyah, yang keempat Murji'ah. Lalu bercabang dari empat pokok kebid'ahan ini 72 hawa nafsu. Kemudian jadilah masing-masing dari kebid'ahan-kebid'ahan ini yang 72 tadi bercabang-cabang, hingga jadilah seluruhnya berjumlah 2800 pendapat mazhab, dan seluruhnya merupakan kesesatan, seluruhnya berada di dalam neraka kecuali satu saja, yaitu barang siapa yang mengimani apa yang ada di dalam kitab ini, yaitu kitab Syarhus Sunnah ini, dan meyakininya tanpa keraguan di dalam kalbunya dan tanpa kebimbangan, maka dia adalah orang yang berpegang teguh dengan as-sunnah dan dialah yang selamat dari neraka insyaallah. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, yakni hadhil maqalatu ka'annaha kathurat fi ahdihi wa tatabba'a al-firqa ila an wasalat ila hadzal haddi walakin kulluha tarji'u ila sintaini wasab'ina wasintaini wasab'ina tarji'u ila arba'in, yaitu madhab-madhab ini sepertinya banyak di masa Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, dan beliau meneliti golongan-golongan yang ada hingga golongan-golongan tersebut mencapai jumlah ini, yaitu 2800 madhab. Akan tetapi seluruhnya kembalinya kepada 72 golongan, dan 72 golongan tersebut kembalinya kepada 4 golongan, yaitu Syiah Rafidah, Khawarij, Qadariyah, dan Murji'ah. Wadhalika anna ar-Rawafida firqatun wa tasaddat wa tafarraqat hatta wasalat ila 20 firqatan aw akthar. Dan yang demikian itu karena orang-orang Syiah Rafidah merupakan suatu golongan, dan ia berpecah belah, tasaddat dan tafarraqat semakna berpecah belah, hingga sampai pada jumlah 20 golongan atau lebih dari itu. Wal khawarij min usuli hadhil firqi wa tasaddat wa tafarraqat hatta wasalat ila 20 firqatan. Dan orang-orang khawarij termasuk di antara pokok-pokok golongan-golongan kebid'ahan ini, mereka juga berpecah belah hingga sampai pada jumlah 20 golongan. Wa kadzalika al-qadariyatu tafarraqat wa ikhtalafu wa yukaffiru ba'duhum ba'dan. Demikian pula orang-orang Qadariyah, mereka berpecah belah dan berselisih. Sebagian mereka mengkafirkan sebagian yang lainnya. Warrawafidu wal khawariju kadzalika yukaffiru ba'duhum ba'dan. Orang-orang Syiah Rafidah dan orang-orang Khawarij demikian pula. Sebagian mereka mengkafirkan sebagian yang lainnya. Li'annahum ahlu ahwa'in wa dalalin. Karena mereka, orang-orang Syiah Rafidah dan Khawarij, demikian pula Qadariyah, adalah para pengikut hawa nafsu dan orang-orang yang sesat. Wa kadzalikal murji'atu tafarraqat ila 20 firqatan. Demikian pula orang-orang Murji'ah. Mereka berpecah belah hingga menjadi 20 golongan. Fa usulu ahlil bid'i arba'u firaqin kama dzakara wa qad tata'addadu wa qad tanqasimu kullu wahidatin min hadhil 20 ila firaqin walakin tarji'u ila hadhil 20 mathalan fil usulil jami'ati lahum wa kulluha tarji'u ila al arba'i. Maka pokok-pokok ahlul bid'ah ada 4 golongan sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Syiah Rafidah, Khawarij, Qadariyah Murji'ah, dan terkadang berbilang, yaitu bercabang, dan masing-masing dari 20 golongan ini, yaitu masing-masing dari 4 golongan tadi bercabang menjadi 20 golongan atau lebih. Masing-masing dari 20 golongan ini terbagi lagi menjadi golongan-golongan. Akan tetapi semua golongan tersebut kembalinya kepada yang 20 ini. Misalnya dalam pokok-pokok akidah yang mengumpulkan mereka. Dan seluruh golongan tersebut kembalinya kepada 4 golongan: Syiah Rafidah, Khawarij, Qadariyah, Murji'ah. Ar-Rasulu nassa ala thintaini ala thnataini wa sab'ina firqatan kulluha finnari فهي المرجع وهي متشعبة كما قال عن هذه الأربع. رسول عليه الصلاة والسلام menyebutkan 72 golongan seluruhnya berada di dalam neraka. Maka 70 golongan tersebut merupakan tempat kembalinya seluruh golongan yang ada. Dan 72 golongan tersebut bercabang sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, bercabang dari 4 golongan ini: Syiah Rafidah, Khawarij, Qadariyah, dan Murji'ah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.